الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Di pagi hari ini kita memanfaatkan sedikit waktu luang untuk kita bertawasi, saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran al-haq dan at-tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan di antara kita dengan nasihat kesabaran. Pada kesempatan ini, alhamdulillah ana bersyukur bisa sampai ke Ma'had Ahli Sunnah di Samarinda sebagai perjumpaan lillahi wa fillah. Semoga demikian untuk tujuan talabul ilm, untuk tujuan at-tazawud min ilmi kitabillahi wa sunnat rasulillah, tujuan berbekal ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tausiah singkat di pagi hari ini, kita ingin bersama-sama juga memurajaah beberapa yang sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita dengar, yaitu sebuah surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Asr. Padanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah Al-Khasirun, orang-orang yang merugi. Dan yang kedua adalah Al-Mu'minun As-Salihun, kaum mukminin yang salihin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wal-Asr, demi masa, demi waktu, demi ad-dahr. Al-Asr, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu masa. Karena masa itu adalah salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan Al-Asr di sini adalah tabadul al-layli wan-nahar, pergantian waktu malam dan siang yang terus kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali. Allah bersumpah dengan waktu ad-duha, dengan ayatnya wad-duha. Kemudian dilanjutkan dengan al-lail wal-laili idza saja. Begitu juga Allah bersumpah dengan al-qamar wal-qamar, dengan asy-syams, matahari, wasy-syams, dan yang lainnya dari berbagai ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, menyebutkan beberapa makhluknya dalam sumpah itu. dengan tujuan mengingatkan atas kebesaran Sang Khalik. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak dibenarkan bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini bagian pertama pada ayat Al-Asr wal-Asr. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk permasalahan apa? Sebuah permasalahan dalam Al-Quran ketika dimulai dengan sumpah, ketika dimulai dengan Al-Qasam wal-Half, menunjukkan permasalahan yang akan dibahas itu sangat penting dan besar. Sehingga Allah memulainya dengan tanbih, peringatan dalam bentuk Al-Qasam, peringatan dalam bentuk sumpah. Wal'asr, innal insana lafi khusr. Ini substansinya. Ini permasalahan yang Allah karenanya bersumpah, mengingatkan hamba-hambanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia, al-insan, yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang tua, muda, pria, wanita, dan seterusnya, yang hitam, yang putih. Innal insan, seluruh manusia dalam kerugian. Rugi, khasarah. Al-khasarah di sini meliputi khasarat dunia, dan selebihnya dan lebih utama adalah khasarat akhirat. Kerugian di dunia, dan yang lebih ditekankan di sini adalah kerugian akhirat. Berbeda dari satu hamba kepada hamba yang lainnya tingkat kerugiannya. Tingkat kerugian seorang dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kerugiannya besar dan banyak. Ada yang kerugiannya di bawah itu. Apa yang menentukan kerugian dan tingkat atau kuantitas kerugian yang didapat oleh seseorang atau menimpa seseorang? Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang selamat dari kerugian itu. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haqq, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, atas dasar kebenaran, menuju kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran dalam menjalani al-haq, dalam menjalani kebenaran tersebut. Empat perkara ini yang menyelamatkan seseorang dari kerugian. Al-iman, al-amalus salih, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr. Empat perkara. Yang pertama adalah keimanan. Ini yang memperkecualikan seorang hamba dari keumuman al-khasarah, dari keumuman kerugian yang didapati oleh manusia. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sesuai dengan tingkat keimanan dan kapasitas keimanan seseorang, sejauh itu pula seorang itu selamat dari al-khasar. Al-iman satu hamba kepada hamba yang lainnya berbeda tingkatannya. Al-iman mutafawit, berbeda tingkatan dan kapasitasnya dari satu hamba kepada hamba yang lainnya. Semakin tingkat keimanan, kapasitas dan kualitas keimanan seorang hamba, semakin dia selamat dari khasar. Keimanan di sini meliputi al-ikhlas, satu sama lain di antara kita berbeda. Kita yang ada di masjid ini, yang secara zahir telah melakukan amalan saleh, min salatis subh, salatil fajr, wal istima' ila ilm, amalan saleh yang kita lakukan, salat fajar, kemudian dilanjutkan dengan al-azkar, zikir-zikir ba'da salah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm. Ini amalan zahir yang kita lakukan. Maka secara zahir kita sama. Tapi al-iman yang termasuk di dalamnya al-ikhlas membedakan satu dengan yang lainnya di antara kita ini. Nah, saya dan antum berbeda, mutafawit. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Seorang yang tingkat keimanan dan keikhlasannya dalam hal ini sampai pada puncaknya yang tertinggi yang dia mampu, berbeda dengan orang yang di bawah itu. Berbeda lagi dengan yang di bawahnya. Kita enggak tahu perkara yang sifatnya batin. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Sungguh Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dan siapa yang tidak. Allah lebih tahu. Secara zahir yang nampak kita sedang melakukan ketakwaan. Secara batin Allahu a'lam biman ittaqa. Allah lebih tahu. Maka sejauh itu pula, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Ini perkara batin. Membedakan satu kita dengan yang lainnya sekarang. Semua. Nah, semakin seorang sulit untuk mengendalikan niatnya, semakin dia khasir, semakin dia merugi. Ada yang meruginya itu 90%, ada yang merugi 80%, ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Karena niat itu bertingkat-tingkat. Begitu juga al-iman dalam makna keyakinan dan i'tiqad terhadap masail imaniyah, permasalahan-permasalahan iman, beda tentunya di antara umat, di antara manusia ini yang poin-poin keimanannya itu lebih kokoh di satu sisi dan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak bagaimana? Karena kuantitas dan kapasitas ilmu seseorang semakin banyak poin-poin keimanan yang dia kuasai. Beda iman kita dengan imam, iman al-ulama. Beda. Semakin mereka berilmu, tahu poin-poin keimanan yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. bersumber dari Al-Quran was Sunnah. Mereka belajar poin demi poin keimanan. Kalau kita mungkin iman atau rukun iman yang 6, kita menghafalnya. Tapi rincian daripada itu berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Ilman tentang hari akhir, beda antara iman kita dengan ilman para a'immah, para ulama. Bagaimana mereka menguasai poin demi poin terkait masalah keimanan di hari akhir. Apa yang akan terjadi sesuai dengan tingkat keilmuan. Keimanan seseorang kepada Allah berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat ilmu. Semakin seorang jahil tentang ilmu-ilmu keimanan dan akidah, semakin tingkat keimanannya berkurang, menipis. Beda iman kita misalkan dengan iman Al-Imam Al-Albani. Iman kita dengan iman Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Bukan sekadar dari sisi keikhlasannya, tapi poin-poin keimanan yang dikuasainya dan diketahuinya, diilmuinya berbeda. Tentu tingkatan kerugian yang didapat oleh mereka tidak sama dan tidak bisa dibandingkan. Atau jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ada pada kita. Contoh misal, keimanan seorang hamba kepada hari akhir tentang sifat-sifat al-jannah dan sifat-sifat an-nar. Pengetahuan kita tentangnya minim, sedikit. Sementara pengetahuan mereka, para ulama dan a'immah, luas, banyak. Nah, ini membedakan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Keimanan ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah, tentang takdir Allah, lebih rinci, lebih detail dibandingkan keimanan kita sifatnya global. Maka kita merugi. Kita mengalami al-khasarah. Kita merugi. Mereka para ulama tersebut lebih terselamatkan dari al-khasarah. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh baru bisa dikatakan sebuah perbuatan sebagai amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan penting dan pokok asasi, keikhlasan dan al-mutabah. Keikhlasan pelakunya dalam berbuat, ini saja poin ini menentukan perbedaan di antara kita seperti telah dijelaskan tadi. Dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sholat, dalam masalah zikir, dalam masalah ta'awun, dalam masalah membina keluarga, dan seterusnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keikhlasannya bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu, walaupun hal itu bersifat batin, tapi bersama perjalanan waktu nampak. Bersama perjalanan waktu terlihat. Sepandai apa pelakunya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam sanubari, Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Dan Allah itu akan menguak menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Tahun ini tidak nampak, tahun berikutnya mungkin nampak. 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun tidak muncul. Ya. Dari apa yang ada dalam sanubari dia yang tersembunyi dari niat-niat. Muncul pada tahun keempat atau kelima. Dan seterusnya. Karena keikhlasan itu akan melahirkan berbagai atau banyak sekali sifat-sifat mulia. Dan ketidakikhlasan akan melahirkan atau memunculkan banyak sifat-sifat yang tercela. Namun secara global ana atau saya sebutkan bahwa keikhlasan adalah menentukan seorang itu selamat atau tidak selamat dari khasarah. Amalan soleh atau sebuah amalan akan dikategorikan sebagai amalan soleh apabila mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini pun berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sesuai dengan tingkat perbedaan keilmuan. Sesuai dengan perbedaan tingkat keilmuan. Semakin seorang banyak mengetahui sunnah Nabi, berilmu tentangnya, besar kemungkinan untuk amalannya semakin tepat. Lebih terselamatkan dari bid'ah, lebih terselamatkan dari mukhalafah-mukhalafah. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semakin seorang banyak mengetahui poin-poin itu, semakin besar kemungkinannya untuk terselamatkan. Kenapa saya katakan semakin besar kemungkinannya? Karena bisa saja seorang lebih banyak tingkat keilmuannya, namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengannya. Dua poin ini menentukan sebuah perbuatan akan dikategorikan sebagai amal soleh atau tidak. Keikhlasan di antara pengaruhnya melahirkan al-hirs, kesungguhan. Dan ini berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, kesungguhan dan keseriusan. Karena mukmin itu berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Nabi kita berkata, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat, dijelaskan oleh para ulama, kuat dari sisi ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya, termasuk juga setelah ini kekuatan fisiknya. Lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Dhaif keilmuannya, dhaif semangatnya, dhaif kesungguhannya, dhaif. Nah, barakallahu fikum, upayanya, mujahadahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Di majelis ilmu misalkan, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada yang di majelis ilmu dia serius, nah, sungguh-sungguh. Ada yang sambil mengantuk, melemah. Ada beda satu dengan yang lainnya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Ada yang dalam ketika ta'lim dia serius menyiapkan alat rekam, mencatat Di saat pelajaran, dia menyiapkan kitab yang diajarkan oleh al-ustaz. Dia beli kitab serius, dia mencatat, menyimak. Nah, saat di majlis, ada yang berbeda di bawah itu. Al-mu'minu dha'if, ini tidak lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih Allah cintai. Kenapa? Karena al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, enggak mudah roboh, enggak mudah patah semangat, tidak mudah untuk goyah karena tantangan-tantangan yang ada. Kokoh dia. Al-mu'minul qawi. Kita misalkan, ini anak kasih contoh apa yang sedang kita lakukan. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Berbeda tingkat kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan khusyuk yang satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berdiri sama di satu masjid, di satu shaf, bersebelahan, dua hamba sama-sama merapatkan kakinya, tapi subhanallah, berbeda kekuatan imannya, kekuatan khusyuknya, kekuatan ikhlasnya. Ditentukan antara lain dengan perbedaan tingkat keilmuan. Ketika seorang sedang sholat, dia memahami, mengerti maksud zikir-zikir yang dibacanya. Berbeda dengan yang tidak faham maksudnya. Ketika dia mendengar atau membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la, yang satu faham makna Subhana. Ada yang fahamnya makna secara bahasa, artinya Maha Suci Allah. Lebih bagus dibandingkan yang tidak faham. Tapi yang faham maknanya lebih rinci, apa makna Subhana? Dijelaskan oleh para ulama, Tanzihullah tabaraka wa ta'ala min kulli aibin wa naqs wa isbatu ma yukhalifu dhalik. Yaitu membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensucikannya dari segala sifat aib dan menetapkan segala sifat lawan dari sifat aib tadi, yakni sifat kesempurnaan. Subhana. Faham bagaimana sikap aib yang ditimpakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah oleh kaum Nasara, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum musyrikin yang mereka meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu butuh wasaid, butuh penghubung-penghubung. Bagaimana dia tahu aib dan kekurangan yang dinisbatkan oleh kaum atau ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifatnya. Dia tahu bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, yang menisbatkan kepada sifat-sifat Allah dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Ketika dia bertasbih Subhana Rabbiyal Azim, tahu maknanya. Berbeda tentunya dengan seorang yang sebatas tahu makna itu secara bahasa, alif bahasa. Keimanannya lebih kokoh. Al-mu'minul qawi. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Tentu uraian ringkas ini mengandung makna himbauan bagi kita. Mengandung makna terghib. Pemberian semangat untuk kita berlomba-lomba menjadi al-mu'minul qawi. Tidak statis. Tidak tetap, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada upaya. Nah, Oleh karena itu Nabi menyatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah Anda dalam meraih atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, bermanfaat untuk akhirat Anda, bermanfaat untuk tingkat keimanan dan seterusnya. Ihris, kata Nabi. Keimanan ya, yang disebutkan dalam ayat illal ladzina amanu berpengaruh kepada tingkat al-hirs, kesungguhan. Tingkat kesungguhan. Antum sendiri bisa merasakan sekarang. Bisa merasakan bagaimana perbedaan di antara kita secara zahir. Yang itu lahir dari perbedaan tingkat keimanan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka itu yang terselamatkan dari khasarah adalah orang-orang yang juga melakukan atau saling berwasiat dengan kebenaran. Substansi yang dia jadikan bahan wasiat, bahan nasihat itu al-haq. Bukan perasaannya, bukan kepentingannya, bukan barakallahu fikum adat istiadat log atau logikanya dan seterusnya. Al-haq. Al-haq di sini adalah Al-Qur'an was sunnah. Itu substansi wasiat yang mereka lakukan di antara mereka. Nah. Kembali lagi kepada ilmu. Untuk dapat mengetahui mana al-haq, mana bukan. Wa tawasaw bis-sabr. Dan saling mewasiati dengan kesabaran untuk menjalani al-haq. Sabar. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum. Demikian nasihat ringkas di pagi hari ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita yang akan kita lakukan dalam dua hari ini, dimulai dari nanti insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan, kita amalkan, masuk dalam bagian illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis-sabr. Persiapkan diri kita semuanya untuk meraih illal ladzina amanu yang akan melahirkan keseriusan, kesungguhan secara zahir dan batin. Persiapkan diri kita untuk benar-benar beramal saleh. Amalan yang didirikan di atas dua pondasi penting. Ikhlas karena Allah, tidak karena kepentingan apapun, dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan diri kita pula untuk saling menjalani at-tawasi bil haqq. Saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan tawasi bis sabr, saling mewasiatkan untuk sabar, sabar menerima kebenaran, mengakui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Banyak manusia tahu kebenaran, tapi tidak sabar menjalani kebenaran. Banyak manusia disampaikan kepadanya al-haq, kebenaran. Baik dalam bentuk ta'lim, al-haq itu tersampaikan padanya, ataupun dalam bentuk nasihat, tapi dia tidak sabar menjalaninya. Dia tidak bisa sabar dalam mengamalkan al-haq tersebut. Lebih condong dia mengikuti hawa nafsunya, gengsinya, emosinya, dan seterusnya. Tidak sabar menjalaninya. Maka persiapkan diri kita untuk menjalani empat permasalahan penting yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Demi kita selamat dari yang Allah sebutkan pada ayat pertama, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.